cinta. Isla rosa berasi dan berjaji tapi naki. Tresna ku mau hilang, cukup minggu sayang. Ojo lingan-lingan ku iperkali kita rapi. Mantap no atimu, selalu sayang kamu. Oh bebekku, uwis tak cerasi, nyawis kawan asi. Minum ku putih, tresna ku iki. Ku parkir cintamu di dalam hatiku. Let's go!